والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال شيخ حفظه الله تعالى: والشرك المقصود هنا هو الشرك في الألوهية. شيخ قال الفوزان حفظه الله تعالى من ذاك الشرك يعني مقصود فيه أدلاف الشرك دلام هال ألوهية. Karena kesyirikan yang banyak terjadi adalah pada bab uluhiyah. Sebagaimana tadi yang kita contohkan, dia beribadah kepada penghuni kubur, dia berdoa di kuburan. Ketika diingkari, ditegur, kenapa engkau lakukan yang demikian? Dia mengatakan, saya tidak beribadah kepada penghuni kubur. Saya tidak berdoa kepada penghuni kubur, hanya saja saya beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah namun melalui penghuni kubur. Penghuni kubur ini menjadi wasilah bagi saya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita katakan hadza batil, seperti ini tidak benar. Perhatikan, yang demikian ini adalah menyamakan seorang dengan makhluk, sebagaimana dakwah yang disebutkan, akuan yang disebutkan di awal, yakni sebagaimana seseorang ketika menghadap pada pembesar, dia harus mendahului orang-orang yang dekat dengan para pembesar itu. Seperti tadi kita katakan presiden. Kita katakan ini tidak benar. Kalau engkau menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para pembesar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah engkau samakan dengan makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang serupa dengan Allah Tabaraka wa ta'ala." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum." Rabb kalian mengatakan, "Berdoa kalian kepada-Ku, niscaya akan Aku kabulkan." Allah mengatakan dalam Al-Qur'an. Allah juga mengatakan, kalau kalian ingin berdoa kepada-Ku, kalau kalian ingin meminta kepada-Ku, mintalah kepada wali fulan, wali allan. Berdoa kepada-Ku langsung, Allah Subhanahu wa ta'ala akan kabulkan. Kemudian juga apa yang kau lakukan dengan menjadikan penghuni kubur sebagai wasilah, itu sama sekali persis mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang musyrik dahulu. Orang musyrik dahulu. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Mereka mengatakan, kami enggak beribadah kepada dia, kami enggak beribadah kepada mereka. Mereka di sini maksudnya sesembahan selain Allah, baik itu patung, raja, isya, penghuni kubur, atau yang sisa itu. Kami tidak beribadah kepada mereka, kami beribadah kepada Allah. Kami ini agar mereka ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sama atau sama? Sama, tidak ada bedanya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menghukumi mereka, orang musyrik ini zaman dahulu, bahwa mereka adalah musyrik kafir dengan perbuatan yang seperti ini. Sehingga perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ini adalah perbuatan musyrik, perbuatan kekufuran yang tidak boleh dilakukan. Sehingga tidak ada benar orang yang mengatakan, kami tidak beribadah kepada penghuni kubur, kami beribadah kepada Allah. Kami ingin mereka ini menjadi perantara kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini tidak ada. Salah. Benar-benar salah. Kita katakan seperti itulah kesyirikan. Itulah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Nah, di sini Syekh Hafizahullah ta'ala menyebutkan kesyirikan yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika beliau mengatakan menjelaskan lawan dari ikhlas yaitu syirik. Syirik di sini adalah syirik dalam bab uluhiyah, dalam bab peribadatan. Karena ini kesyirikan yang banyak terjadi, yang banyak manusia terjatuh ke dalamnya. Pintar sekali untuk memperas supaya seolah-olah ini adalah ibadah, seolah-olah ini dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal itu adalah syirik. Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tadi contoh? Amma syirku fir rububiyyah, adapun kesyirikan dalam bab rububiyyah, yakni seorang mensekutukan Allah dalam penciptaan Allah. Dia meyakini ada pengatur selain Allah di alam semesta ini. Dia meyakini ada pemberi rezeki selain Allah di alam semesta ini. Ada yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan dan pengaturan alam semesta ini. Syirik dalam bab ini, fa hadza ghairu mawjudin fil ghalib, tidak didapati secara keumuman. Keumuman manusia semuanya meyakini Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Allah Subhanahu wa taala sang pengatur. Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rezeki. Keumuman manusia. Sekalipun orang kafir, sekalipun dia kafir, keumuman mengakui. Orang-orang musyrikin zaman dahulu mengakui Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, sang pemberi rezeki, sang pengatur alam semesta. Mereka mengakui hal ini. Ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Wa man yudabbirul amr? Siapa yang mengatur urusan? Sayaquluna lillah. Mereka mengatakan milik Allah. Sayaqulullah. Sayaquluna Allah. Mereka mengatakan Allah. Yaquluna Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala mengatur banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikiannya. Jadi kalau ada orang yang terjatuh dalam bab rububiyah ini, terjatuh dalam bab kesyirikan rububiyah ini, berarti dia lebih parah dari orang-orang musyrik zaman dahulu. Orang musyrik zaman dahulu, hatta Abu Lahab, sekalipun Abu Lahab, orang yang kafir, orang yang Allah Subhanahu wa taala abadikan namanya dalam Al-Qur'an, tabat yada Abu Lahab, Abu Lahab wa tab dalam Al-Qur'an. Tangan kedua tangan Abu Lahab. Ma'azma ilmu malu wa ma'kasab, tidak bermanfaat apa yang dia usahakan hartanya. Sayaslah naran zatalah, dia akan masuk neraka yang menyala. Abu Lahab musyrik. Abu Lahab mengakui Allah Ta'ala sang pencipta, sang pengatur, sang pemberi rezeki. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Wal umam kulluha muqirratun bi tauhidir rububiyyah. Umat-umat semuanya itu mengakui tauhid rububiyyah. Iftiraran dengan darurat. Mereka mengetahui itu secara otomatis. Lam yajhadhu illa man tadhahara bi inkar. Tidaklah mengingkari tauhid rububiyyah melainkan orang yang benar-benar nampak pengingkarannya. Benar-benar mengingkari. Ma'annahu ya'tarif fil batin, padahal dia mengakui dalam hati. Li'annal israr bihi daruri, karena mengakui tauhid rububiyyah ini adalah suatu keharusan. Fal jami' ya'rif anna hadzal khalqa wa hadzal kauna la budda lahu min khaliq. Semua makhluk mengetahui bahwa alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Wa hadza al-khalq alladhi yasiru la budda lahu min mudabbir. Alam semesta ini, penciptaan ini yang berjalan, tentu ada yang mengatur. Laisa mawjudan mujarrad sadaqah, tidak ada dengan tiba-tiba. Au mawjudan min nafsi, atau menjadikan sendiri secara tersendirinya. Bumi ini datang tiba-tiba. Langit tiba-tiba ada. Awan tiba-tiba ada. Tidak mungkin seperti itu. Pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang mengatur. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat At-Tur ayat 35-36, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, atau mereka yang menciptakan dari mereka sendiri? Jawabannya tentu tidak. Am khalaqu samawati wal arda, apakah mereka yang menciptakan langit-langit dan bumi? Bahkan mereka tidak yakin dengan yang demikian itu. Mereka meyakini bahwa ada yang mencipta. Tentu yang mencipta itu adalah Zat yang Maha Esa. Tidak mungkin yang menciptakan alam sebanyak ini orang. Dia itu orang atau dua, tiga, empat. Tentu akan berselisih kalau lebih dari satu. Kalau berselisih, hancur. Tentu Zat yang Maha Esa, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala. والإقرار بالتوحيد الربوبية ضروري وفطري لكنه لا يكفي. Mengakui tauhid rububiyah ini adalah suatu keharusan dan kemestian, namun tidak cukup. Tidak cukup seseorang hanya mengakui tauhid rububiyah. Tidak cukup seseorang hanya mengakui Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki. Wajib memang keyakinan itu harus ada pada dia, namun belum cukup. Belum cukup. Belum cukup katanya. Al-musyrikin iqraruhum bi kama fil Qur'an. Tidak cukup pada orang-orang musyrikin pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an sharihun fi hadza, Al-Qur'an jelas menyebutkan yang demikian ini. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 87, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la in sa'altum man khalaqahum." Kalau engkau tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Maka yujibun, apa yang akan mereka jawab? Yujibun Allah, mereka menjawab dengan serta-merta Allah Subhanahu wa taala. Ini musyrik. Musyrik ini mengakui Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Ai Allah wallazi khalaqana, yakni Allah yang menciptakan kami. Hadza tauhidur rububiyyah. Inilah yang dimaksud dengan tauhid rububiyyah. Fal matlub huwa tauhidul uluhiyyah. Namun yang dituntut adalah tauhid uluhiyyah. Ini yang dituntut. Sehingga ketika seorang mengakui Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, harus bagi dia untuk beribadah kepada Allah. Mengharuskan, mewajibkan bagi dia yang demikian ini. Hadza alladhi hatara fihi an-nizaa' wa al-khilaaf wa al-khisaam baina ar-rusul wal umam. Ini yang terjadi, perselisihan, perpecahan antara rasul dan umat-umat terdahulu. Perpecahan di sini, perpecahan antara apa? Antara hak dan batil. Para rasul mengajak kepada al-haq, namun mereka umat-umat yang menentang, mereka senantiasa berada di atas kebatilan. Fihi al-qital wa fihi ma yata'allaq bi dzalika min al-wala' wal bara' wa ghairi dzalika. Dengan tauhid uluhiyah tersebut terjadilah peperangan, terjadilah apa yang berkaitan dengan sifat yang demikian itu dari al-wala' wal bara', loyalitas dan berlepas diri dan yang lain dari itu. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mengatakan, wa qawlu aktsar al-Qur'an fi bayani hadha al-asli min wujudi shakka bi kalamin yafhamuhu abladul 'ammah. Dan keberadaan Al-Qur'an dalam menjelaskan landasan ini dari banyak sisi dengan pengucapan yang dipahami oleh orang awam yang paling rendah tingkatan pemahamannya. Allah Jalla wa'ala yaqul, Allah Jalla wa'ala yaqul, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hal hadza kalamun ghamir, apakah ini ucapan yang tidak bisa dipahami? Bisa dipahami. Apa perintahnya? Perintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apa. Al-awwam yafhamunahu, orang awam yang tidak belajar memahami ini perintah untuk beribadah kepada Allah, perintah larangan untuk menjauhi beribadah kepada selain Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Yafhamuna min hadzal amri bil ibadati wan nahyi 'anil syirk. Mereka memahami dari ini, min hadzihi, dari ayat ini, al-amra bil ibadah. Memahami apa? Perintah untuk melakukan ibadah, wan nahyi 'anil syirk, dan larangan dari melakukan kesyirikan. Walau annahum lam yata'allamu, sekalipun mereka tidak belajar. Tidak belajar, tidak ikut taklim, tidak ikut pengajian. Tapi ketika dikatakan seperti ini, paham orang awam. Ya'rifuna hadzal min lughatihim, mereka mengetahui ini bahasa mereka. Ya, ini orang awam dari kalangan Arab. Kita kalau diterjemahkan saja kita paham, mudah sekali bahasanya. Orang awam yang ada di Arab sana, yang mereka pakai bahasa pasaran, itu paham. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Nah, Allah memerintahkan beribadah kepadanya saja dan melarang dari mensekutukan kepada selainnya. Ya, hadhihi ayatun wahidatun, satu ayat padahal. Wal Qur'an mamlu'un min mithli hadza, dan Al-Qur'an dipenuhi dalam ayat-ayat yang semisal dengan ini. Banyak ayat yang semisal ini dalam Al-Qur'an. Ini baru satu ayat yang kita bawakan contohnya. Hadhihi ayat yamurruna 'alayya wa yaqra'unaha, yang sangat disayangkan. Ayat-ayat yang seperti ini lewat lalu begitu saja oleh mereka. Lakin la yafakkuruna fiha, namun mereka tidak memikirkannya. Yaquluna ta'ala, yaqulullahu ta'ala, Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wahum yaqulun, mereka mengatakan ya Ali, ya Husain, ya Badawi, ya Tijani, ya Abdul Qadir, ya yasrahuna wa yasihuna wa yunadina bi a'la aswatihim. Mereka membaca Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36 tadi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mereka baca itu, namun mereka juga mengatakan ya Ali, ya Husain, ya Badawi, ya Tijani. Nama-nama orang-orang yang mereka anggap sebagai orang-orang yang bisa diambil kebaikannya dalam keadaan mereka sedang meninggal dunia. Ya Abdul Qadir, Abdul Qadir Al-Jilani. Ini ulama yang Al-Sunnah, ini ulama yang Al-Sunnah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Namun mereka orang-orang sufi, hulu kepada beliau. Orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan, sampai melakukan kesyirikan terhadap beliau. Berlebihan terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, rahimahullah ta'ala. Yasrahuna, mereka teriak dengan suara mereka dengan nada yang sangat tinggi. Ya Ali, ya Abdul Qadir, bagaimana orang-orang sufinya? Ya fulan, ya fulan, wa fulan hadza mayyit, dan si fulan hadza, fulan ini mayyit, sudah mayyit, sudah meninggal dunia. هذا الذي ينادي الميت ويصرخ ربما انه يحفظ القران بالقراءه السبع او العشر. Orang yang seperti ini yang teriak dengan suaranya dengan lantunan nada yang tinggi, memanggil ya Ali, ya Husain, ya Badawi, ya Tijani. Kadang dia hafal Al-Quran, hafal Al-Quran, bahkan bukan hanya hafal Al-Quran, hafal 7 qiraat atau 10 qiraat Al-Qur'an. Al-Qur'an ada 10 ya qiraatnya. Kalau qiraat yang kita baca ini qiraat apa? Qiraat ini yang ma'ruf. Ada di qiraat yang lain. Dia bahkan menguasai itu dengan qiraat-qiraat. Namun dia terjatuh dalam kesyirikan. Wa yujawwidu tajwidan munqati'an nadhir. Dia benar-benar tajwidnya luar biasa. Luar biasa tajwidnya. Yukimuhu ikhramatah saham. Ya tajwidnya benar-benar luar biasa. Tidak ada tandingan. Tidak ada tandingannya. Menegakkan Al-Quran sebagaimana tegaknya anak panah. Benar-benar menguasai. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinnahu ya'tani bi hurufihi wa yudayyi'u hududahu, namun dia perhatian dengan huruf-hurufnya dan menyanyiakan hudud batasan-batasannya. Yaqulu Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, Al-Qur'an kulluhu fi tauhid. Al-Qur'an semuanya dalam pembahasan dalam menyebut Al-Quran semuanya dalam ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu kama amrun bi'ibadatillah, karena Al-Quran itu ada kalanya perintah untuk beribadah kepada Allah. Wa kafir meninggalkan kesyirikan. Wa inna bayanin jazai ahli tauhid, ada kalanya menjelaskan balasan terhadap ahli tauhid. Wa jazai ahli syirik, balasan terhadap pelaku kesyirikan. Wa imati ahkami halal wa haram, ada kalanya tentang menjelaskan hukum halal dan haram. Wa hadhihi min huquqi tauhid, dan ini adalah termasuk dari hak-hak tauhid. Wa imati qisas anir rusul, ada kalanya kisah-kisah tentang para rasul. wa umamihim dan umat-umat mereka, wa ma hasala bainahum min al-khusumat dan yang terjadi di antara mereka dari permusuhan-permusuhan, wa hadza jazaa'u tauhid wa syirk, ini adalah balasan tauhid dan balasan syirik. Al-Qur'an kulluhu tauhid, Al-Qur'an semuanya tauhid. Min awalihi ila akhirihi, dari awal sampai akhirnya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa ma hadza, bersama dengan ini yaqra'una hadza Al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an ini, wa hum muqimuna 'ala syirkin akbar, mereka terjatuh namun mereka terjatuh dengan syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wa yaquluna la ilaha illallah, mereka mengatakan la ilaha illallah, wa la ya'lamuna biha, namun mereka tidak mengetahui apa itu la ilaha illallah. Hum fi wadi, mereka dalam suatu lembah, wal qur'an wa la ilaha illallah fi wadi akhar, Al-Qur'an dan la ilaha illallah di lembah yang lain. Artinya apa? Jauh amalan mereka dengan Al-Qur'an, amalan mereka dengan la ilaha illallah yang mereka ucapkan, yang mereka lantunkan berbeda. Innama hiya alfazun 'ala al-lisan faqat, hanyalah itu lafaz yang diucapkan oleh lisan saja. Lau kat al-wahidun minhum, kalau engkau tanya salah satu dari mereka, tanya saja kata Syekh, ma makna la ilaha illallah, apa makna la ilaha illallah, laqala laka la adri, niscaya dia akan mengatakan tidak tahu, ana lam ata'allam, saya tidak belajar. Yang tersebar di masyarakat kita, la ilaha illallah apa maknanya? Tiada Tuhan selain Allah. Ini perlu kita ketahui, makna yang seperti ini bahwa tidak benar. Kalau kita katakan tiada Tuhan selain Allah, berarti maknanya Tuhan itu semuanya Allah. Kenapa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan itu Allah. Orang-orang kafir menyebutkan sembahan mereka dengan Tuhan. Orang Nasrani, orang Yahudi menyebutkan sembahan mereka dengan Tuhan. Berarti Tuhan itu Allah SWT. Berarti orang-orang Yahudi itu, orang-orang musyrik, orang-orang Nasrani beribadah kepada Allah. Maknanya demikian. Ini makna yang tidak benar. Apa maknanya? Maknanya la ma'budu bi haqqin illallah. Benar maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Tidak ada peribadatan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang benar yang berhak diibadahi melainkan Allah. Jangan lupa kalimat berhak diibadahi itu jangan ditinggalkan. Berhak diibadahi. Benar berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang benar. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui ini. Falaqulu lahu, kita katakan kepada dia, "Idzan qulta la ilaha illallah, kalau begitu engkau mengatakan la ilaha illallah, wa la ta'lam ma ma'naha, engkau tidak mengetahui apa maknanya? Hal hadza yaliku bil muslim, apakah yang seperti ini layak bagi seorang muslim?" Taqulu kalaman la ta'rifu ma'nahu wa la tahtammu bihi, engkau mengucapkan ucapan yang engkau tidak mengetahui maknanya dan tidak memperhatikannya. Aukakul, atau engkau mengatakan, kami ternyata yakuluna syai'an fakultu. Aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu dan aku mengatakannya juga. Islama yakulul munafik fil kubur. Seperti orang-orang munafik dalam kubur. Orang-orang munafik di dalam kubur. Ketika ditanya, siapa rohmu? Apa agamamu? Siapa nabi? Apa jawaban mereka? Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari nomor 86, Sahih Muslim nomor 98. Mereka mengatakan misalnya itu naza yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar manusia mengucapkan seperti itu, aku ucapkan itu. Aku cuma ikut itu. Ini orang munafik dalam kubur. Nah, aku jadi mulai mengenai ikut itu. Jadi jawaban dan manrob buka siapa rohmu, siapa nabimu, apa agamamu itu enggak bisa dibuat-buat. Amalan kita yang menjawabnya di kubur sana nanti. Ya. Ya, bisa diajari sebelum meninggal ini harus hafal semuanya. Siapa Tuhan, siapa Nabi Muhammad, apa agama. Tidak bisa juga disalkunkan di kubur. Salah data iainya. Pulang nanti kalau malaikat nanya siapa rohmu, jawab Allah. Tidak benar juga seperti ini. Tidak akan sampai. Ya. Kalau dia musyrik, kalau dia munafik, dia tidak akan bisa menjawab. Ya, barakallahu fiik. Kalau dia munafik, dia akan mengatakan, "Sami'tu an-nasa yaquluna shay'an." Aku mendengar manusia mengucapkan ucapan seperti itu, faqultu, aku katakan gitu. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama qala ta'ala di sini disebutkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Matsalul ladzina kafaru." Permisalan orang-orang kafir, sama seperti yang itu, seperti orang-orang yang memanggil bila la yasma' dengan memanggil sesuatu yang tidak mendengar illa du'a'an wa nida'. Kecuali seruan dan panggilan mereka tidak mendengar. Mereka sumum bukmun, mereka tuli bukmun umum yuli mereka buta bisu fahum la ya'qulun, maka mereka tidak memaham. Sabbahumullahu bil bahail, Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan mereka dengan hewan-hewan. Allati la tasma'u sawta ar-ra'i, yang tidak mendengar suara pengembalan. Wa tasma'u al-hudda wa tamshi 'ala sawti ar-ra'i wa hiya la tafham ma'nahu. Dia berjalan sesuai dengan suara pengembalan, namun dia tidak memahami apa yang diucapkan oleh pengembalan. Demikianlah permisalan orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-171. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu mendatang sampai pada summa lama sara ala akhir al-umma ila akhirhi. Insyaallah ini kita lanjutkan masih dalam bab al-ikhlas, landasan yang pertama. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan di sini. Afwan Ustaz, bagaimana menjelaskan kepada keluarga tentang syirik yang samar-samar? Contohnya pergi ke tempat orang pintar dalam masalah menerawang sesuatu. Tetapi kita ketika tempat orang pintar tersebut benar apa yang diterawang. Cara menjelaskannya, sampaikan dengan hikmah. Jika itu orang tua kita, datang membaikkan, sampaikan dengan hikmah, sampaikan dalilnya bahwa hal yang seperti itu tidak dibolehkan. Tentu jika itu saudara kita, kita sampaikan di dalam Indonesia itu dengan hikmah, dengan jelas. Sampaikan tadi Rasulullah SAW, "Man ada arrofan au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang datang kepada arrof, tukang ramal, tukang ramal ya, paham ya? Tangan, lihat telapak tangan kau. Oh ini kau ini orangnya kaget sukses. Nah ini kau ini terakhir kau juga sukses. Kalau nak sukses, bawa ayam dulu, bawa ini, daging kaki ke rumah. Nah itu seperti itu. Kurang lebih. Ya, arrofan, kau kahinan, atau dukun. Dukun seperti itu juga. Dukun. Dia membenarkan, maka Rasulullah SAW mengatakan dia telah kufur kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kafir dihukum oleh Rasulullah SAW. Datang saja dan tidak membenarkan, Rasulullah SAW mengatakan fala tuqbala minhu arba'ina salatan, tidak diterima. Fala tuqbala minhu as-salat arba'ina laylah, tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Ya bukan berarti, wadalah 40 hari 40 malam dari terima enggak sholat-sholat lah. Enggak boleh dia tetap diperintahkan sholat, namun dia tidak mendapatkan pahala. Para kalau itu datang saja, enggak benar. Allah, itu masa iya ke tempat di sini. Ada yakin aku lah. Itu tidak diterima sholat. 40 hari 40 malam. Bahaya yang seperti ini, khawatir kita. Barakallahu fiik. Karena itu nasihatkan dengan kalimat yang lembut, keluarga kita, orang tua kita, yang seperti itu tidak boleh. Sampaikan ya, dengan usaha, dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa doa, jangan lupa doa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepada-Nya. Sebagaimana tadi kita sampaikan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kalau kalian mengatakan berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada orang tua kita atau keluarga kita atau teman-teman kita yang terjatuh dalam yang demikian. Terus kalau itu benar, gimana? Terkadang benar. Terkadang benar. Terkadang tidak benar. Ya namanya dia dibantu dengan jin, ya. Dibantu dengan jin. Jin tentunya enggak semudah itu dia mau menawarkan bantuan, tentu ada timbalnya, ada ininya. Tentu dia harus melakukan kesyirikan ini kepada Allah SWT. Barakallahu fikum. Yang jelas, ya, yang perlu kita tanam dan keyakinan dalam hati kita, tidak boleh ke dukun. Tidak boleh pergi ke dukun. Kadang benar-benar, ya, kadang benar. Bukan itu yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah selesai. Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sangat kuat alasannya kita untuk tidak pergi ke dukun. Ya, sekalipun benar-benar, ya, kadang dicampur oleh mereka dengan seribu kedustaan. Dengan sekian banyak kedustaan. Jangan mudah percaya dengan dukun. Ya. Barakallahu fikum. Kalau dukun beranak gimana? Hah? Enggak boleh. Dia cuma mau bayi, kemudian setelah itu selesai dengan dukun. Hah? Boleh ya? Kalau yang dimaksud dukun beranak itu seperti itu, cuma ngambil saja, cuma istilah saja. Iya, enggak masalah. Pak, istilah mereka mengatakan dukun beranak. Nah. Tapi kalau dukun beranak itu untuk mengambil bayinya, dia harus mendatangkan harimaunya, harus mendatangkan piaraan-piaraannya dari kalangan jin-jin, nah, baru itu dukun. Tidak boleh, ya. Itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Kalau istilah dukun beranak seperti orang yang pintar mengambil bayi, nah, yang dia punya keahlian, yang orang-orang dulu, nah itu enggak apa-apa. Tanpa ada kesyirikan kepada Allah SWT. Barakallahu fikum. Itu. Kalau bertanya kepada dukun misalnya, jalan nawar, di mana Pak Dukun? Ini boleh nggak? Boleh. Eh, itu enggak kesyirikan, bukan bertanya tentang hal-hal yang enggak itu. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan lagi? Dari mana? Ada.